Jumpa tubuhnya misalnya dari penyakit sembuh, apa yang dibutuhkan oleh perutnya tercukupi, dibutuhkan oleh tubuhnya dari pakaian tercukupi, satu hal yang wajar, namanya manusia. Sebelum kita jauh berbicara tentang masalah bahagia serta seorang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah hakikat kebahagiaan sesungguhnya, di sana ada beberapa hal yang penting untuk saya sebutkan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dunia ini adalah ladang ujian dan cobaan. Allah menjadikan siang dan malam datang silih berganti. Allah menjadikan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian dan cobaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini Allah tidak mengatakan paling banyak amalannya, karena banyak belum jaminan diterima. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ulama mengatakan satu amalan dikatakan baik jika terwujud padanya dua syarat: tulus dalam beramal karena Allah dan mengikut terhadap ajaran dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat yang pertama harus kita ketahui, bahwa kehidupan dunia adalah ujian dan cobaan. Jika satu saat kita merasakan kenikmatan kesehatan, harta, ketenteraman, mungkin suatu saat kita akan mengalami sedikit lapar, sedikit rasa takut, sedikit sakit. Memang seperti itu. Allah jadikan kehidupan manusia tidak dalam satu keadaan, terus berubah dari waktu ke waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wastamarat." Pasti dan tentu kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Kadang orang ya dalam kondisi dia itu diliputi rasa takut oleh orang-orang yang mungkin akan dia mencelakakannya, atau mungkin dia masuk ke satu daerah yang ya daerahnya terkenal banyak perampok, banyak penjahat, dia masuk ke daerah itu ya dengan kendaraan, dia merasa was-was. Ini ujian dari Allah. Demikian pula rasa lapar, berkurangnya jiwa, mungkin ada sebagian anggota keluarga yang meninggal, atau gagal panen ya buah-buahan ya berkurang. Inilah dunia. Jika suatu saat kita tertawa, mungkin suatu saat kita akan menangis. Tiada satu rumah yang dipenuhi dengan canda dan ceria, kecuali suatu saat akan dipenuhi dengan ratapan dan tangisan. Seperti itulah hakikat dunia. Kesenangannya tidak langgeng. Sebagaimana musibahnya pun datang silih berganti. Terkadang seorang dia berbicara dengan dirinya sendiri, kapan saya akan hidup tenang? Kemarin saya sakit, sekarang sembuh, sekarang anak saya sakit. Kemudian mungkin anaknya sembuh, ya kemudian ya sepedanya hilang dicuri orang. Selesai masalah, alhamdulillah dapat rezeki, bisa beli sepeda lagi. Ya, misalnya anaknya ada masalah dengan tetangga, terus seperti itu kehidupan dunia. Kalau orang ngerti bahwa yang namanya dunia seperti ini, dia akan tatag ngadepi perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia akan kaget. Kena musibah ini, ya kaget dia. Kalau kaget biasa, mending kagetnya sampai stres, kagetnya sampai, ya misalnya dia harus masuk rumah sakit, ya kan? Ya dia sudah mendapat musibah, kemudian keluarkan biaya lagi harus apa? Ke rumah sakit. Jadi orang yang ngerti bahwa hakikat dunia seperti ini, dia tidak akan, ya. Kaget andai-andai kata benda kaget hanya sebentar. Karena dia tahu hakikat dunia seperti ini. Kesenangannya tidak langgeng. Kesehatannya pun tidak abadi. Keperkasaannya pun terbatas. Kencangnya tubuh pun ada saatnya nanti kendur. Seperti itu. Munah hakikat yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan berada dalam kenikmatan. Apakah yang dimaksud hanya kenikmatan di akhirat? Tidak. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam barzah, dan kenikmatan nanti di yaumul kiamah. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan balasan terhadap amal kebaikan di dunia ini sebagai perangsang agar hamba semakin semangat dalam kebaikannya. Orang yang beramal kan butuh rangsangan, spirit, support, dorongan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada sebagian amal kebaikan hamba di dunia ini sebelum di akhirat sebagai perangsang agar hamba terus istiqomah di atas kebaikan. Intinya bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh hamba itu tidak semata-mata hanya karena mendapatkan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Tidak menafikan disebutkan dalam hadis termasuk dari kebahagiaan hamba seorang punya rumah yang luas, kendaraan yang enak, tetangga yang baik, ya, istri yang solihah. Ini tidak menafikan. Ya. Tapi di sana ada sebab seorang itu diberi oleh Allah ketentraman jiwa, kebahagiaan hati. Di saat hamba itu melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, Allah memberikan sebagian daripada ketaatannya, memberikan ganjaran di sebagian ketaatannya di dunia ini sebagai perangsang. Dahulu ketika datang seorang sahabat pada Rasulullah alaihi assalatu wassalam, dia ingin menikah. Dalam keadaan dia sendiri orangnya pas-pasan. Meminta arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wassalam, kiranya dengan siapa saya akan menikah. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengarahkan sahabat tadi kepada, coba kamu datangi, ya, bapaknya atau keluarganya si fulan, bilang ini dari Rasulullah. Berangkat orang ini atas rekomendasi dari Rasulullah. datang setelah sampai di rumah sahabat yang memiliki seorang anak gadis. Orang ini menyampaikan hajatnya bahwa saya datang kemari atas ya rekomendasi dari Rasulullah bahwa saya akan melamar putrinya bapak. Ya, umumnya orang tua gak kepengen kalau anaknya dilamar oleh orang yang kurang cukup lah. Kepenginnya dilamar oleh ya orang yang ya nantinya bahagialah. Gambarnya seperti itu. Dan ini wajar manusiawi. Manusiawi. Tapi ingat, di sana ada hal yang lebih penting dari itu. Kalau memang yang datang ini orang yang solih, apalagi Rasulullah yang merekomendasi. Kalau pilihan Rasulullah tidak akan mungkin salah. Kalau kita yang milih bisa salah. Orang tua, ya orang tua gadis tadi menolak. Oh gak bisa. Anaknya dari bilik kamarnya mendengar percakapan tadi mengatakan, kenapa kalian menolak? Yang itu adalah tawaran dari Rasulullah. Yang itu adalah pilihan dari Rasulullah. Kalau kalian menolak, saya mau. Bayangkan. Ternyata, ya anak gadisnya dari bilik kamarnya mengatakan, saya siap menikah dengan ya laki-laki ini yang memang sudah direkomendasi oleh Rasulullah. Ketika sang anak mau, ya keluarganya, ya sudah kamu yang akan menjalani kehidupan rumah tangga, ya silahkan. Dinikahkan. Padahal gambarannya seperti apa orang tua? Nikah dengan lelaki yang mungkin pas-pasan itu kan gambarannya takut masa depannya suram. Ini anak perempuan loh, gak sembarangan orang melepas kan. Tapi ingat, kalau memang ini adalah pilihan dari Rasulullah, dan ini bentuk ketaatan pada Nabi, pasti di balik dari itu ada hikmah dan ada faedah. Betul. Menikah mereka, hidup bahagia. Pada saat sahabat tadi yang baru menikah ini ikut dalam misi jihad, dan dalam misi jihad ini dia mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Dia berpulang dengan membawa harta rampasan perang yang lumayan. Berubah sahabat ini menjadi orang yang kaya. Yang tadinya pas-pasan berubah menjadi orang yang kaya. Ingat, seperti kehidupan bagian roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tadinya gak punya, sekarang ya langsung apa, kaget jadi orang yang apa, kaya raya ketika diutus oleh Rasul dalam misi jihad. Kemudian tidak berapa lama orang ini meninggal. Kemudian hartanya diwariskan kepada istrinya. Setelah itu wanita tadi menjadi wanita terkaya di kota Madinah. Kota Madinah itu kota besar dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau misalnya ya orang dikatakan orang terkaya di daerah mana ini? Ya. Di daerah sini misalnya, ya. Namanya apa Madarto, daerah sini? Hah? Gumilir misalnya. Orang paling kayanya orang Gumilir seperti apa? Ini orang paling kayanya orang Madinah. Wanita terkayanya orang Madinah. Awalnya apa tadi? Ya. Awalnya bagaimana keluarganya ya berat ya untuk menikahkan dia dengan laki-laki yang pas-pasan. Tapi karena barokah mengikuti bimbingan Ar-Rasul, ya berubah menjadi ya kenikmatan yang besar, berubah menjadi orang yang kecukupan. Yang intinya barakallahu fikum, orang yang melakukan kebaikan, dia akan merasakan sebagian dari kebaikannya, buah dari kebaikannya di dunia ini sebagai perangsang agar dia terus semangat dan istiqomah. Dan untuk mendorong pihak yang lain yang melihat dan mengetahui agar mereka terdorong seperti untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan sebagian dari buah dari amal kebaikannya. ketika rombongan Ibnu Hajar Al-Asqalani dicegat oleh seorang Yahudi penjual minyak. Orang Yahudi tadi heran, ini orang Muslim, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, dan saya orang Yahudi penjual minyak, ya, pakaian saya kotor, tubuh saya bau. Dia pun mencegat rombongan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan, wahai Tuhan, bukankah Nabi kalian pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Kamu orang yang beriman tapi kamu, ya, kehidupannya senang seperti itu. Dah saya ini, ya, orang kafir menurut kalian. Pakaian saya kotor, tubuh saya bau. Bayangkan, orang Yahudi ngerti hadis. Ya, ternyata ngerti hadis. Ketahuilah bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beriman di dunia ini dibanding dengan kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di yaumul kiamah di surga Allah, tidak ada bandingannya. Kalau kita nikmat di dunia, kita makan enak, kita nanti repot, ya, kencing repot berak, ya kan. Mungkin kalau terlalu berlebih atau mungkin terlalu pedas, mungkin perut kita mules, ya kan. Tapi di akhirat tidak ada yang namanya berak, tidak ada yang namanya kencing. Tidak ada yang namanya bayar di sana, makan enak gratis. Buah dari amal kebaikan yang dulu dilakukan ketika di dunia. Adapun orang kafir di dunia menderita, ya. Namun penderitaan yang mereka alami di dunia dibanding dengan penderitaan yang akan mereka rasakan di hari kiamat, penderitaan di dunia ibarat, ya, di tempat yang nikmat, ibarat di sorga. Apa kamu kira orang kafir semuanya itu berada dalam kenikmatan duniawiyah yang membahagiakan? Kita melihat sendiri di beberapa daerah, beberapa tempat, ya, di sebagian pulau, orang kafir hidupannya mengenaskan sekali. Orang kafir, ya, rumahnya peranggok, bawahnya kadang babi, miskin, ya kan? Sisi kesehatannya mungkin kurang, kebersihannya juga kurang, kehidupannya, ya, ala kadarnya. Apa kamu kira semua orang kafir itu sugih, kaya? Enggak. Dan apa kamu kira semua orang muslim itu kere? Ya tidak, ya kayaknya juga banyak, ya kan? Soal kere atau kaya itu sudah ketentuan dari Allah SWT. Semua orang baik mukmin atau kafir, ada yang kere, ada yang kaya. Tapi ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih hanya Allah anugerahkan, ya, untuk orang yang dicintai oleh Allah SWT. Orang yang berbuat kebaikan, dia pun akan merasakan buah dari kebaikannya nanti di alam kubur. Ketika ruh telah berpisah dengan jasad, jasad pun dibawa ke kuburan dan ditimbun di bawah tanah. Tidak ada yang menemani dari sanak famili dan handai tolak. Bahkan anak dan istrinya pun tidak akan mungkin terus berada di sisi kuburannya. Pasti mereka akan pulang. Apalagi hartanya yang akan menemani adalah amal yang dia lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini, wa yatba'ul mayyit thalathah. Yang akan mengikuti mayit ada tiga. Dua pulang, yang satu akan menemani. Adapun yang pulang adalah hartanya dan keluarganya yang menemani dia adalah amalannya. Ketika orang mukmin berada di alam barzah, di saat tidak ada seorang pun yang menemaninya, berada di gelapnya kuburan, di sempitnya kuburan, datang pada dia seorang. Kalau dia orang yang beriman, maka kuburannya diluaskan sejauh mata mandang. Kalau dia orang yang beriman, kuburannya akan diberi pepadang oleh Allah SWT. Kemudian akan datang pada dia seorang yang bagus rupa. Bagus rupa mendatanginya di saat dia sendirian. Dia pun bertanya, man anta? Siapakah anda? Sungguh, wajah anda menandakan kebaikan. Kata orang tadi, ana amaluka salih. Saya adalah amalanmu yang salih. Jadi amalan yang salih, Allah SWT akan menjadikan dia, menjadikan amal salih berbentuk menjadi seorang yang menemani ya hamba di alam kuburnya. Kalau dia mengatakan amal salih kan banyak, tilawatul Quran, berbakti pada orang tua, zikir, kok bisa berubah menjadi apa? Sosok manusia. Jawabannya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Allah mampu untuk menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang wujud. Kalau mayit adalah orang yang jahat, orang yang kafir, maka datang kepada dia seorang yang buruk rupa. Di saat tubuh dia dihimpit, kuburannya sempit, gelap, datang kepada dia seorang yang buruk rupa. Dia pun bertanya, man anta? Fawajhukal wajhul ladhi ya'ti bisyar. Siapa kamu ini? Sungguh wajahmu datang membawa kejelekan. Kata orang tadi, ana amaduka sayyi. Saya adalah amalanmu yang jahat. Seperti ini, yang akan menemani hamba di alam kuburnya adalah amalannya. Padahal subhanallah, ada orang umur 70 tahun di alam kubur 1000 tahun, bahkan lebih. Ada orang umurnya 60 tahun di kuburan sekarang sudah 1500 tahun. Berarti kalau mau dihitung lebih lama di mana? Lebih lama di alam akhirat, lebih lama di alam kubur ketimbang di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan, dan yang terbesar nanti di sorga Allah SWT. Kenikmatan yang mata belum pernah melihat, kenikmatan yang telinga belum pernah mendengar, dan tidak bisa terbayangkan oleh benak ini. Di sana ada anggur, namun anggurnya akhirat tidak sama dengan anggurnya dunia. Di sana ada susu, tetapi berbeda dengan susu dunia. Di sana ada madu, namun tidak sama dengan madu dunia. Apa yang diberikan kepada mereka yang namanya sama di dunia, hakikat rasanya tidak sama. Allah SWT mengatakan, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali kami memberi kepada mereka dari buah-buahan sebagai pemberian dari kami, mereka mengatakan, ini buah-buahan yang dulu kami makan, ini buah-buahan yang dulu kami pernah ketahui. Padahal itu hanya nama, tetapi hakikatnya apa? Berbeda, rasanya sangat berbeda. Masyiral muslimin rahimakumullah, hakikat yang ketiga yang harus kita ketahui, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmihi faka'annama hisat lahu dunya. Rawahu al-Bukhari fil adab al-mufrad. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan ia memiliki bahan makan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia. Seorang sebanyak apapun harta yang dia miliki, yang dia kejar, yang dia cari, bagaimana jiwanya tenteram, tubuhnya sehat, perutnya kenyang, itu aja sudah. Orang kalau dia itu tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan yang bisa dimakan tuh hari itu, seolah-olah dunia dan seisinya sudah diberikan kepada dia. Hadis ini kata sebagian ulama di antara hadis yang mendorong hamba untuk bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang mau sebanyak apapun ya harta yang dia miliki, yang dia kejar ya tiga hal ini aja. Dia mengejar bagaimana tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, ya dia terpenuhi ya makanannya. Kemudian amal salih adalah sebaik-baik simpanan dan sebaik-baik bekal yang diharapkan oleh hamba. Kalau seorang dia nyelengi, dia nabung untuk ya jaga-jaga suatu saat ada hal yang membutuhkan ya dana, dia sudah punya celengan, punya tabungan. Lalu bagaimana? Di akhirat tidak ada lagi harta, tidak ada kedudukan. Orang yang nyelengi, orang yang nabung, dia akan bahagia. Di saat ya dia membutuhkan, ternyata ada sesuatu yang bisa ya untuk mencukupi kebutuhannya. Amal salih yang dilakukan oleh hamba adalah sebaik-baik simpanan. Bahkan harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kita berikan untuk kebaikan. Harta yang masih disimpan itu bukan harta kita. Kayaknya pernah Rasul bertanya, ayyukum malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya kok lebih disenangi daripada hartanya sendiri? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, tidak ada dari kita kecuali hartanya yang lebih disenangi daripada harta ahli warisnya. Kata Rasul, tidak ada dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih disenangi daripada hartanya sendiri. Bagaimana ini? Rasul mengatakan, hakikat harta kita itu seperti apa? Maluka ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang sudah kamu belanjakan untuk kebaikan. Yang namanya harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kita belanjakan untuk kebaikan. Itu harta kita, simpanan kita itu. Sedangkan harta yang masih disimpan itu bukan harta kita. Kalau kita mati, itu hak ahli waris kita. Kita gak dapat apa-apa. Ya kalau ahli waris kita orang yang baik, orang yang solih, kita capek bekerja mencari uang, kemudian kita mati, meninggalkan warisan, masih manfaat harta itu untuk anak-anak yang solih. Terus bagaimana kalau anak kita bukan anak yang solih? Anak yang jahat, tidak mengenal ya berbakti kepada orang tua, tidak mengenal hak Allah. Kita yang capek mencari harta, ya kita belum merasakan anak kita yang merasakan untuk foya-foya, untuk Zulaika. Jadi harta kita yang sungguhnya adalah harta yang sudah kita belanjakan untuk kebaikan. Sedangkan harta yang masih kita simpan itu bukan harta kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala merupakan jaminan utama seorang mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan kesasar dan tidak akan celaka. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kata Ibn Abbas, Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan dia tidak akan celaka di akhirat nanti. Allah sudah menjamin. Ketika seorang itu kesasar di dunia ini, berarti karena dia tidak mengikuti petunjuk Allah SWT. Ketika orang nanti di yaumul kiamat celaka, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kenapa dahulu di dunia tidak mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah, bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah. Ini sudah kepastian. Sehingga barakallahu fikum, Allah SWT tidak dusta firman-Nya. Para sahabat Nabi yang istiqomah, para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang istiqomah di atas agama ini. Terus menjalankan ketaatan pada Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan sulit atau lapang, dalam keadaan sedikit atau banyak, dalam keadaan kaya atau miskin, mereka adalah orang-orang yang taat dan tunduk kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mereka, tidak sedikit dari mereka merasakan hasil dari keistiqomahan mereka. Banyak dari para sahabat, mereka menjadi orang-orang yang kecukupan. Setelah sebelumnya, dahulu mereka menderita. Bayangkan, Sa'ad ibn Abi Waqqas saja pernah bercerita, dahulu kami, orang masih bisa dihitung dengan jari. Baru 7 orang yang masuk Islam waktu itu dari kami. Kami serba kesulitan. Kami makan akar-akar pohon, makan dedaunan, sampai pecah-pecah bibir kami. Sampai-sampai ada dari kami yang maaf, buang airnya seperti, ya kotorannya seperti kotoran kambing. Ini yang dimakan daun. Tapi subhanallah, saat Ibn Abi Waqqas yang mengalami sulit dan getirnya perjuangan bersama Rasul, dia ketika Rasul masih hidup saja, hartanya sudah melimpah. Bahkan beliau ingin berwasiat dengan seluruh hartanya, dia diinfakkan. Tapi Rasul melarang. Kemudian dia ingin menginfakkan separuh dari hartanya, kata Rasul, jangan. Baru ketika dia ingin menginfakkan sepertiganya, baru dibolehkan. Karena dia melihat hartanya banyak, sementara ahli warisnya hanya 1 orang saja, anak perempuan. Sa'ad ibn Abi Waqqas gak tahu kalau nanti dia akan diberi umur yang panjang, dia akan punya anak-anak yang banyak. Yang intinya, Allah SWT tidak ingkar janji bahwa orang yang beriman dan beramal salih, mengikuti petunjuknya, tidak akan sengsara di dunia dan tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tema pada pagi hari ini adalah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dan menyaksikan, terutama akhir-akhir ini, banyaknya problem di tengah masyarakat seputar seorang dalam mencari harta. Sering kita mendengar ada kasus perampokan, kasus pencurian, pemalakan, penipuan dalam jual beli, para meminta-minta di pinggir jalan, di pasar, persaingan yang tidak sehat. Ini semua di antara sebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemberian Allah. Tidak merasa puas dengan pemberian Allah, sehingga untuk memuaskan keinginan dirinya, memenuhi syahwat dirinya, terkadang seorang salah jalan. Tidak mau melakukan usaha yang halal karena menurut mereka terlalu lama. Kalau saya untuk dapat mobil harus saya bekerja di pabrik, berapa tahun saya akan bisa punya mobil? Kalau saya ingin membuat rumah, saya harus jualan sule misalnya, kapan saya akan bisa buat rumah? Pikiran-pikiran tadi terkadang menggelayuti orang-orang yang lemah imannya. Akhirnya nafsunya, bisikan setannya pun mendorong dia cari pekerjaan yang mudah tapi hasilnya cepat. Banyak. Tergantung posisi dia. Kalau dia seorang pejabat, mungkin dengan jabatannya dia akan gunakan untuk ya menipu, akan korupsi. Kalau dia misalnya seorang yang punya kekuatan, mungkin dia akan memalak ya dengan apa? Kekuatannya. Kalau dia punya kelicikan, dia mungkin ya akan menipu dalam berdagang, dalam usaha. Banyak sekali cara-cara yang tidak benar. Yang itu semua kalau disimpulkan, orang-orang seperti itu karena tidak merasa tidak puas dengan pemberian Allah SWT. Sehingga tentunya tema yang kita angkat pada pagi hari ini bukan tema yang usang, bahkan sangat urgen. Tema yang langsung menyentuh aslinya dalam kehidupan di tengah masyarakat, bahwa kita sering mendengar, kita sering melihat akibat dari sikap tidak merasa puas dengan pemberian Allah. Seorang tidak peduli dari mana harta dia dapat, tidak peduli asalkan dia bisa senang, hanya mau ingin menyenangkan pacarnya misalnya. Seorang tega misalnya membunuh ya orang tuanya sendiri, hanya ingin memuaskan ya perutnya. Seorang terkadang tega untuk ya menyikat kawannya. Apakah problem seperti ini akan terus berjalan dan semakin hari semakin banyak, ataukah kita akan ada upaya untuk menekan angka kejahatan dalam bab ini? Tentu bagi orang yang beriman, dia yakin bahwa tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Tidak ada problem kecuali di sana ada solusi. Asalkan orang mau. Betapa banyak orang yang sakit tapi dia enggak ngerti kalau dirinya sakit. Kalau ada orang yang tahu dirinya sakit, dia tidak mau nelen obat karena pahit. Ada orang dia ngerti dirinya sakit, dia mau nelan obat tapi gak mau continue karena apa? Obat kan pahit. Seperti itu. Terkadang orang ngerti, ini dia salah usahanya. Ini dia keliru usahanya. Tapi dia tidak mau berusaha untuk ya merubah usahanya. Atau dia berusaha untuk merubah usahanya, tapi dia masih setengah hati. Belum siap untuk total. Sehingga ya, ya tadinya dia sudah merajut benang untuk membuat kain dan sudah jadi, hampir jadi, kemudian digubrak lagi. Jarang orang istiqomah. Tadi gambarannya, banyak orang tidak tahu kalau dirinya mengidap penyakit. Kalau ada dari manusia yang tahu dirinya mengidap penyakit, kadang gak mau berobat. Ada kata mau berobat, tidak mau continue. Sehingga kesembuhan ya pun semakin jauh. Problem yang berkaitan dengan maisyah, pencaharian, ini problem yang sangat pelik dan sebenarnya mudah saja, asalkan orang itu siap untuk dibimbing oleh agama ini. Jangan sampai ada suudon, agama. Andai kata mencarikan solusi, ya, solusinya lamban. Mungkin orang seperti itu. Saya ingin solusi cepat, ya, kata dia, tanpa ya bertele-tele. Saya ingin solusi yang, ya, instan, ya segera. Ini tentunya satu hal yang tidak semudah yang dibayangkan. Karena segala sesuatu pasti ada tahapan-tahapannya. Untuk meraih keberhasilan, jarang seorang itu ujug-ujug berhasil, jarang sekali. Tidak sedikit orang yang dia berhasil dari sisi dunia, bagaimana dia mengawali dari sesuatu yang kecil. Mengawali dari sesuatu yang apa? Ya, sulit. Ya, kemudian dia tekun ulat. Wana Allah SWT memberikan kemudahan kepadanya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang mukmin dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu satu yang baik atau yang jelek, satu yang menyenangkan atau satu yang tidak menyenangkan, semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum seorang hamba terlahir di dunia yang fana ini, di muka bumi ini, rezeki, ajalnya, bahkan bahagia dan celakanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia telah berumur 4 bulan dalam perut ibunya, anak manusia itu ya, sudah maklumkan proses penciptaannya. 40 hari berupa sperma, 40 hari setelah itu berupa darah, 40 hari setelah itu berupa apa? Daging. Umur setelah itu ditiup padanya roh. Ditiup padanya roh sehingga sudah dihukumi sebagai manusia. Sehingga kalau ada seorang wanita keguguran, janinnya masih berumur 3 bulan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, karena belum ditiup padanya roh, belum dihukumi sebagai manusia. Namun kalau keguguran setelah 4 bulan, setelah ditiup padanya roh, kemudian anak itu keguguran kemudian mati, maka anak tadi ya dimandikan, dikafani, disolatkan dari kubur layaknya seperti ya manusia sudah sempurna. Dan wanita yang terjadi pendarahan sebelum anak itu mencapai 4 bulan, ini bukan dihukumi darah nifas. Jadi kalau ada wanita keguguran berumur 1 bulan, 2 bulan pendarahan, ini tidak dihukumi darah nifasnya, tetap sholat ya, tidak dihukumi sebagai darah nifas. Lain halnya kalau itu janin sudah berumur 4 bulan kemudian keguguran, kemudian terjadi ya pendarahan, itu dihukumi apa? Nifas, karena itu sudah berupa apa? Manusia yang ditiup padanya ruh. Nah, keimanan seorang hamba bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah akan mencegah dia dari 2 sikap yang tercela. Sikap sombong ketika mendapat nikmat dan sikap berkeluh kesah ketika mendapat musibah. Keimanan hamba terhadap takdir dan ketentuan Allah SWT akan menghalangi dari 2 sikap tercela tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang beriman dengan sabdanya, ajaban di amril mukmin. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara seorang mukmin semuanya baik. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan kalau dia diuji dengan kesulitan, dia bersabar. Tidak ada yang punya sikap yang anteng, sikap yang rileks seperti ini kecuali hanya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ketika mendapat nikmat, dia akan takabur, dia akan foya-foya, dia akan hura-hura menggunakan nikmat untuk kejelekan, untuk kemaksiatan. Ketika dia diuji dengan musibah, dia berkeluh kesah, dia tidak sabar, hilang ya kesabarannya. Hanya orang beriman. Jadi orang yang beriman itu selalu full pahala. Orang yang beriman itu selalu ya dalam kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam menyikapi kehidupan dunia ini antara syukur dan sabar. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mana lebih utama? Orang kaya yang syukur dengan orang miskin yang bersabar. Pendapat yang paling kuat insyaallah taala ia mengatakan bahwa siapa dari mereka yang ketakwaannya lebih, itulah yang paling utama. Karena kalau kita mengatakan syukur ya yang paling utama, ternyata sabar juga bagian dari ibadah yang wajib. Atau sebaliknya, syukur juga sesuatu yang wajib. Jadi sama-sama wajib. Kalau memang sama-sama yang ini menjalankan kewajiban, yang ini menjalankan kewajiban, yang paling utama ada yang ada nilai lebihnya. Nah, Allah mengatakan in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan adalah Rasul kita. Selalu antara syukur dan sabar. Ketika Ar-Rasul menjalankan haji wada, beliau menyembelih haji kurban sebanyak 100 ekor onta. 63 onta disembelih dengan tangan beliau sendiri, selebihnya diwakilkan kepada sahabat. Berarti Rasulullah kaya atau miskin di sini? 100 onta lo banyak sekali. Ya. Namun kalau kita membaca Rasul datang kepada istrinya menanyakan adakah makanan pada hari ini? Kalau tidak ada, Rasul mengatakan sudah, kalau demikian saya puasa. Demikian pula ketika datang pengemis ke rumah Aisyah yang menggendong yang membawa kedua anaknya, ternyata di rumah istri Nabi tidak ada makanan kesudah hanya 3 korma, kemudian diberikan kepada pengemis tadi. Kalau kita melihat hadis ini, kalau Rasulullah kehidupannya apa? Enggak punya. Ketahuilah, Rasul kalau beliau punya, tidak berapa lama harta itu kecuali sudah diberikan kepada para sahabat. Bahkan Rasul kalau diberi sesuatu, Rasul tidak makan sendiri, tidak minum sendiri. Pernah satu saat ketika sahabat Abu Hurairah sedang haus yang luar biasa dan lapar, tiba-tiba ada seorang memberi Rasulullah ya air minum, ya susu. Rasul memanggil Abu Hurairah, kemari Abu Hurairah. Orang yang lapar kemudian diundang oleh orang yang di tangannya ada ya minuman susu. Terbayang enggak? Ya. Namun ternyata bayangan tadi sempat sedikit ya terusik ketika Rasul memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil Ashabus Suffah, para sahabat yang mereka tidak punya tempat tinggal, yang hidupnya di emperan masjid. Abu Hurairah tunum panggil mereka. Yang namanya adab orang memberi minum orang lain, dia minumnya paling akhir. Kalau masih ada sisa ya dia minum, kalau gak ada sisa ya sudah tidak apa, tidak minum. Namun kan ini perintah dari Rasul, Abu Hurairah taat. Dipanggil Ashabus Suffah. Ketika dipanggil, kemudian mereka minum semuanya. Dan ternyata masih sisa. Ini barokah. Diminum oleh sekian orang, masih sisa. Lah, makanan dan minuman kita belum diminum, sudah kurang. Dimakan oleh tikus, dimakan oleh apa? Kucing, ya kan? Yang ini ternyata borot, ya kan? Rantangnya jadi berkurang, susunya, minumannya. Ini Ar-Rasul barokah. Kemudian setelah Ashabus Suffah, para sahabat yang mereka tinggalnya di emperan masjid sudah kenyang semuanya, maka Ar-Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ishrab, minumlah ya Abu Hurairah." Abu Hurairah pun minum. Kemudian Ar-Rasul minum lagi sampai tidak ada tempat lagi, sudah kenyang sudah. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, sudah enggak ada tempat lagi di perut ini. Lambung saya sudah full, sudah apa? Ya, sudah penuh." Baru Rasul minum. Ini di antara mukjizat Rasulullah. Dijadikannya minuman yang sedikit menjadi banyak, makanan sedikit menjadi banyak. Pengen ya kita seperti itu. Makanan sedikit jadi banyak, minuman sedikit jadi banyak. Ya. Namun yang terpenting barokahnya sudah. Kalau sesuatu diberkahi itu akan babar. Babar itu artinya mencukupi walaupun sedikit. Tapi orang kalau hartanya tidak diberkahi, banyak tapi kok ya enggak ada ya yang nyantol, enggak ada yang apa namanya bermanfaat, cepat sekali hilang. Tapi kalau diberkahi, harta sang diberkahi, ini akan awet, akan berkembang, Allah akan apa namanya barokahi, ya. Harta akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu kalau kaya bersyukur, kalau miskin sabar. Karena seorang mukmin itu selalu ya di antara dua ibarat tadi. Kalau enggak syukur ya sabar. Dan yang namanya sabar tidak ada batasnya. Sering kan kita mendengar, ah ya namanya sabar kan ada batasnya. Kita kata enggak ada batasnya. Selagi nyawa masih dikandung badan, ya kalau kamu seorang mukmin, ya sabar tidak ada batasnya. Karena Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kamu kematian. Dan sabar bagian dari ibadah yang akan terus diperintahkan sampai kematian datang pada kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan ketika seorang diberi oleh Allah SWT sikap qanaah, sikap merasa puas dengan pemberian Allah. Keutamaan yang pertama, didapatkannya keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bima atah." Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Amrin. Rasul kita bersabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk dalam Islam ini. Sungguh telah beruntung orang yang diberi rizki oleh Allah yang cukup. Kafaf itu tidak berlebih dan tidak kurang. Dan sungguh beruntung orang yang diberi oleh Allah sikap qanaah, menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan hadis yang mulia ini. Sungguh telah bahagia orang yang masuk dalam Islam ini, karena jangan berharap surga orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Jangan berharap amalan hamba diterima seperti apapun kebaikannya kalau dia tidak ya beriman. Orang yang kafir tidak akan masuk surga walaupun dia nangis darah. Pintu langit pun tidak akan terbuka bagi mereka sampai unta masuk ke lubang apa? Jarum. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup. Tidak kurang, tidak lebih. Karena harta kalau berlebih, terlebih kalau orang tadi tidak punya iman atau lemah imannya, terkadang godaan datang pada dia. Saya kalau urusan makan sudah cukup, urusan tempat tinggal sudah alhamdulillah, urusan pakaian cukup, ngapain saya punya harta kalau enggak untuk senang-senang? Mungkin dia akan gunakan untuk khamr ya, atau untuk ya perzinahan atau yang lainnya. Dan lebih parah lagi kalau dia punya kelebihan harta kemudian diinfakkan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, untuk menghidup-hidupkan kebid'ahan, untuk membantu acara kemaksiatan, dia rela berkorban. Ini dicabut barokah hartanya. Kalau itu harta dipakai untuk kemaksiatan pribadi, itu disebut barokahnya, lalu bagaimana untuk kebid'ahan, untuk ya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT. Orang kalau punya harta yang berlebih, kalau dia tidak punya iman yang cukup, ada kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan kepada dia sikap qanaah, sikap menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Dia tidak akan terlalu risau dengan apa? Penghasilan yang mungkin orang anggap ya sederhana. Asalkan seorang merasa bahwa ini adalah pemberian dari Allah, tentu yang terbaik. Seorang hamba selalu husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang dia mengatakan, kenapa kok saya sakit-sakitan ya? Orang pada sehat, saya kok sakit-sakitan? Dia enggak tahu. Andai kata Allah memberi kepada dia kesehatan yang full, bisa jadi dia bukan lagi di majelis ilmu, bukan lagi dia di tempat ibadah, mungkin dia ya di tempat-tempat maksiat. Mungkin itu bentuk penjagaan dari Allah pada hamba. Kenapa ya orang pada ya rezekinya moncer seperti itu, saya dari dulu ya rezekinya seperti ini, enggak kurang enggak lebih. Mungkin ini bentuk penjagaan dari Allah kepada Anda. Andai kata Anda diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, mungkin bukan lagi kamu bergaul dengan orang-orang saleh, mungkin ya orang yang jahat yang kamu apa ya dekati. Bukan lagi tempat-tempat kebaikan yang kamu datangi, di tempat-tempat kemaksiatan. Kalau kita berpikir seperti itu, kita enggak akan terlalu merisaukan ya kondisi kita, bahwa selama ini adalah pilihan dari Allah, insya Allah yang terbaik. Namun bukan berarti kemudian kalau demikian, boleh gak kita kalau ingin meningkatkan penghasilan kita, ya silakan saja. Ya jadi masalah kan kalau itu yang menjadi ya buah pikiran kita, kemudian kita melalaikan tugas, meninggalkan kewajiban, kemudian kita asal ya mencari usaha walaupun haram kita lakukan, itu yang jadi masalah. Kalau memang usaha yang akan Anda jalani usaha yang baik, Anda ingin meningkatkan ya penghasilan, tidak ada masalah. Terlebih kalau Anda punya cita-cita, ya saya ingin seperti Fulan. Fulan punya duit, ya kemudian dia belanja untuk kebaikan. Fulan punya duit, dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Fulan punya uang, digunakan untuk haji misalnya. Ini bagus yang seperti ini. Iri kepada orang lain yang berbuat kebaikan, ya dia berharap kalau dia diberi harta, maka dia akan berbuat kebaikan seperti Fulan ini. Baik yang seperti ini. Sikap qanaah yang menerima terhadap pemberian Allah adalah sikap yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Adapun orang kafir, andai kata mereka sabar menghadapi kesulitan hidup, sabarnya beda dengan orang yang beriman. Sabarnya orang yang beriman itu sabar dengan arah-arah pahala. Kalau sabarnya orang kafir, sabar terpaksa. Ibarat kambingnya diikat ya, lehernya pakai tambang ya, kemudian diikatkan di pohon, dia sabar ya. Dia enggak usah bergerak jauh. Namun sabarnya apa? Terpaksa di sini. Kalau orang yang beriman, sabarnya diiringi oleh ihtisab, diiringi oleh pengharapan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan sikap qanaah menerima terhadap pemberian Allah, husulul ghina haqiqatan, didapatkannya kekayaan yang sesungguhnya. Yang namanya kaya itu uang sinawang. Kalau orang melihat dia kaya, belum tentu yang dilihat kaya dia merasakan bahagia. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Berapa banyak orang di sisi dunia sudah tercukupi, ternyata dia belum merasakan kebahagiaan. Hartanya banyak tapi dia tidak bisa merasakan ya hartanya. Dia terkena stroke. Hartanya banyak tapi dia ribut antara suami istri. Hartanya banyak tapi dia tersandung kasus dengan ya pihak yang lain. Bagaimana akan bahagia orang yang seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina 'an kasratil 'arad, walakinna al-ghina hina nafs." Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Jiwanya itu kaya. Bagaimana jiwa itu kok dikatakan kaya? Itu ketika dia merasa puas dengan pemberian Allah. Ketika dia tidak melirik kepada harta manusia, mengharapkan pemberian mereka, atau ketika dia tidak ada pikiran, ah saya akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan mencuri, merampok, menipu, ya dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang qanaah, dia akan dicintai oleh manusia. Karena apa? Dia tidak mau mencoreng mukanya dengan minta-minta kepada manusia, ngeluh kepada manusia. Sekarang kan kita seringnya kan mendengarkan keluhan. Tetangga ngeluh, ini semuanya mahal, padahal ini pemasukan cuma segini, ya. Mengeluh, ya, anaknya minta ini, padahal suaminya, ya, penghasilnya seperti ini. Terus yang isinya adalah keluhan dan keluhan. Bagaimana akan bahagia orang yang setiap harinya mengeluh? Bagaimana akan senang orang yang, ya, dia itu selalu merasa enggak cukup dengan pemberian Allah. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Kaya namanya nafsu manusia. Kalau dia punya satu lembah berupa emas, dia ingin punya dua lembah. Kalau dia punya satu gunung emas, dia ingin punya dua gunung emas. Kalau kepikiran-pikiran kita, kotor-pikiran kotor kita, orang kalau punya, ya, satu lembah berupa emas, gambaran kita apa? Ya, dia akan fokus dalam ibadah, dia akan banyak itikaf, dia akan pokoknya punya uang, punya emas satu lembah, mau apa kan? Saya tujuh keturunan pun masih sisa. Tapi bukan seperti itu pikiran orang. Ketika harta sudah di tangan, bukan dia kepikiran itikaf, bukan kepikiran akan sering duduk di majlis taklim, bukan. Akan terbuka bagi dia peluang usaha yang banyak. Terus akhirnya dia disibukkan dengan hartanya. Ya, seharusnya harta itu manut dengan kita. Kita kendalikan, sekarang malah kita manut dengan harta. Dikendalikan oleh harta, diperbudak oleh harta. Ini kenyataan. Sehingga kasihan sekali orang yang sisi dunia sudah tercukupi, tapi enggak terlihat di tempat-tempat ibadah. Malah bisa jadi orang tadi dipergoki ketika sedang di tempat maksiat. Kasihan ya kan? Padahal kurang apa? Makan sudah tercukupi, minuman, kendaraan apa sudah tercukupi. Tinggal banyak-banyak memanfaatkan hartanya untuk kebaikan sosial. Memanfaatkan waktunya untuk apa? Kebaikan, untuk mengisi sisa umur yang, ya, masih diberikan oleh Allah SWT yang sebagai bekal untuk amal salih. Seperti itu seharusnya. Orang yang tidak qanaah, orang yang tidak merasa puas dengan pemberian Allah, dia akan banyak mengeluh. Lagi-lagi mengeluh, lagi mengeluh. Yang terkadang dia pun tidak malu untuk minta-minta pada orang. Sekarang barakallahu fikum, tidak sedikit meminta-minta dijadikan profesi. Bayangkan ada seorang pengemis ditangkap di daerah Kalimantan. Ternyata dia punya rekening bank. Setiap pekannya dia mengirim, ya, uang dalam jumlah yang banyak, jutaan. Marah seperti ini, na'udzubillah. Orang yang tidak ngerti agama, apa yang dia ambil adalah haram dan akan menyala bagi dia api neraka. Karena orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, berarti yang dia ambil adalah bara jahannam. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, nanti datang di hari kiamat dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Ketika di dunia dia menjual air mukanya, tidak memiliki rasa malu, maka dibalas oleh Allah di hari kiamat dengan penampilan yang sangat jelek, dengan wajah yang tidak ada lagi sepotong daging pun yang menempel padanya. Kalau kita, di wajah kita ada lumpur, wajah kita kotor, kita malu bertemu orang, apalagi ketemu orang yang mulia. Lalu seperti apa malunya akan ditanggung oleh hamba? Bisa dilihat oleh manusia dari awalnya sampai akhirnya. Ketika melihat orang tadi dalam keadaan tidak memiliki daging di mukanya, orang yang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, dia akan dicintai oleh manusia. Kemudian keutamaan yang berikutnya, orang yang puas dengan pemberian Allah ibarat seorang raja yang kecukupan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Bila Anda memiliki jiwa yang qanaah, bila Anda memiliki hati yang menerima terhadap pemberian Allah, maka Anda dengan raja dunia itu sama. Kalau Anda ingin menjadi raja, kalau Anda ingin menjadi orang terhormat, kalau Anda ingin menjadi orang yang terpandang, maka jadilah orang yang qanaah. Orang yang merasa puas dengan pemberian Allah sama dengan raja. Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u, kata Imam Syafi'i. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, jiwa yang merasa puas dengan pemberian Allah, maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Kemudian keutamaan berikutnya, berkata Imam Abu Hazim rahimahullah, "Salasun man kunna fihi kamula akhluhu." Ada tiga perkara yang kalau tiga perkara ini ada pada seorang, lengkap akalnya sudah. Berarti kalau tiga perkara ini tidak ada pada seorang, atau tidak ada salah satunya saja, berarti akalnya belum sempurna. Padahal apa ada dari kita yang dikatakan akal kamu enggak waras? Apa dari kita ada yang mau dikatakan akal kamu apa enggak genep, ya kan? Enggak ada yang mau. Tapi lihat, orang dikatakan akalnya sempurna kalau tiga perkara ini ada pada dia. Kata Imam Abu Hazim, yang pertama, man arafa nafsahu, orang yang ngerti terhadap dirinya. Yang kedua, wa hafidhu lisanah, dan bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa qana'a bima razaqahullah azza wa jalla. Yang ketiga, dia qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita memiliki tiga sikap ini sehingga kita dikatakan orang yang sempurna akalnya? Atau bahkan tidak ada sebagiannya, atau bahkan tidak ada semuanya? Ya, semua kita tentu lebih tahu terhadap diri kita. Yang pertama, man arafa nafsahu, orang yang ngerti kadar dirinya. Kalau semua kita itu ngerti kadar dirinya, insya Allah dunia itu aman. Bagaimana orang ngerti kadar dirinya? Misalnya, kalau dia jahil, yuk jangan keminter. Kalau dia bodoh, ya belajar. Kalau dia merasa punya ilmu, ya amalkan ilmunya, ajarkan kepada orang lain. Bukan malah dia memamerkan ilmunya, memamerkan kehebatan hafalannya. Bukan. Ini orang yang dia ngerti kadar dirinya. Kalau memang dia orang yang jahil, orang yang bodoh, dia pun tidak segan untuk nimba ilmu. Kalau dia ngerti dirinya itu punya ilmu, maka dia itu untuk beramal dan mendakwahkan ilmunya. Kalau dia ngerti dirinya orang yang kaya, dia harus bersyukur dan sebanyak memberi, supaya harta itu tidak menjadi beban bagi dia. Kalau dia ngerti dirinya orang yang fakir, dia bersabar dan mencari usaha yang halal, dan jangan mencari usaha yang keliru. Kalau dia ngerti dirinya keliru, jangan segan untuk mengatakan saya salah. Dahulu dikatakan rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia ngerti kadar dirinya. Paling enaknya orang kan kalau dia ngerti, kamu ini siapa, saya ini siapa, itu enak sudah. Jangan sampai seperti kata penyair, kalhirri yahki sawlat al asad. Dia ini kucing, tapi dia cerita punya terkaman kayak terkaman apa? Singa. Kucing kok mau ya dia membual, dia ya mendongeng bahwa dia punya apa? Terkaman seperti singa. Dahulu sebagian salah mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang ngerti kadar dirinya. Terjadinya banyak fitnah di tengah-tengah manusia, terlebih fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah. Di antara sebabnya karena sebagian orang tidak ngerti kadar dirinya. Kalau dia seorang ustadz, dia gak ngerti bahwa ucapannya itu dijadikan sebagai pegangan, sehingga harus hati-hati dalam berbicara. Sesuatu yang belum perlu untuk disampaikan, sesuatu yang belum perlu untuk difluorkan, yang butuh dibicarakan, dimusyawarakan, musyawarakan dulu. Jangan kemudian difluorkan padahal belum jelas, yang akibatnya menimbulkan fitnah. Dia ngerti loh kalau dirinya ustadz, kalau dia nyampaikan sesuatu yang ya masih sabar akan bisa menimbulkan ya fitnah, harusnya kan menahan diri. Harusnya tahu dia kadar dirinya. Ya. Yang mana seorang ustadz itu harusnya memberikan pencerahan, sesuatu yang sejuk kepada umat, ya, sejuk untuk dakwah, membangun kebersamaan, ukhuwah, ya, dipererat, ada kekurangan di sana, ya ditambal, ada kebaikan didukung, enak seperti itu. Dan kalau dia misalnya seorang yang jahil, pun dia harus ngerti, saya ini gak ngerti, ya saya berkonsultasi, saya harus bermusyawarah. Enaklah ya. Kalau orang itu ngerti kadar dirinya, insya Allah aman, baik dalam perkara dunia, terlebih dalam perkara agama. Orang yang tidak ahli dalam pengobatan, kok kemudian dia mengobati orang, kemudian terjadi malpraktek, dituntut dia. Rasul mengatakan, man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan pengobatan padahal dia bukan ahlinya, kemudian terjadi apa-apa, dia menanggung. Kalau ini dalam perkara ya yang berkaitan nyawa, kesehatan tubuh manusia, tidak sembarangan orang melepas. Lalu seperti apa dalam perkara agama? Berikanlah busur kepada ahlinya yang nantinya akan tepat sasaran. Kamu memberi busur kepada orang yang tidak pandai memanah, ya busurnya patah, tidak ada anak panah yang apa, ya mengenai sasaran, rugi ya kan, mungkin malah membalik, ya panah itu mengenai yang mana senjata, bahkan Tuhan, bisa jadi seperti itu. Terlalu panjang kalau kita ingin mensyarah, menjelaskan kalimat ya mengenal kadar diri. Mengenal kadar diri. Intinya janganlah seorang berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, lebih di tengah-tengah dakwah. Orang gak bisa ngobati, jangan ngobati. Orang yang kalau dia berbicara tentang satu masalah yang belum jelas, kemudian akan timbul fitnah yang luas, kayaknya dia diam dulu, tahan. Ya. Apa sulitnya? Ya. Ini orang yang berakal, orang yang apa? Akalnya waras dan lurus. Ya. Tapi orang yang ya tidak jauh pandangannya, ya, dari ucapannya akan timbul fitnah yang luas. Ini orang yang akalnya apa? Cetek yang seperti ini. Ilmunya luas, tapi akalnya cetek. Gak manfaat, ya. Ilmu yang luas belum cukup membuat kesejukan. Ilmu yang luas belum cukup menjadikan seorang itu, ya, jiwa-jiwa orang ini tersirami dengan kebaikan. Wahabidul lisana, dan menjaga lisannya. Ini berat sekali menjaga lisan. Menjaga lisan ini berat sekali. Terkadang orang tanpa terasa, terkadang obrolan di warung, masyarakat awam, tapi cerita tentang politik, cerita tentang suksesi kepemimpinan, cerita tentang masalah apa? Hal-hal yang subhanallah di luar dari apa? Kemampuan mereka untuk berpikir. Ya. Yang ini ya berbicara tentang ini penguasanya gini-gini zalim, yang ini ya membela-bela orang pasar, orang bukan ahlinya. Sesuatu kalau diserahkan bukan pada ahlinya kacau sudah. Ya, kasus sudah. Tidak menjaga lisannya. Menjaga lisan ini berat sekali. Ya. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Menjaga lisan dari ya sesuatu yang akan berefek negatif ya untuk ya dakwah terutama ya dan untuk masyarakat. Kemudian ketiga, orang akan sempurna akalnya kalau dia diberi oleh Allah sikap qanaah. Sikap menerima terhadap pemberian Allah SWT. Seperti kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Seperti kehidupan salaf umat ini. Kalau sikap qanaah itu dijalankan oleh masing-masing individu, fa insyaallah ta'ala, ketentraman di masyarakat akan menjadi kenyataan. Tidak ada orang yang khawatir kendaraannya akan dicuri. Tidak ada orang yang khawatir ya usahanya akan ditipu. Tidak ada orang yang khawatir ada persaingan tidak sehat. Karena apa? Masing-masing orang memiliki sikap qanaah. Tidak akan ngutik-utik hartanya orang. Tidak akan dia berusaha bagaimana nikmat yang ada pada seorang ini lenyap. Sekarang ya, seorang dihadapkan pada dua perkara yang semuanya pahit. Kamu jadi orang miskin, kamu dihina oleh orang. Ah, kere. Dinyak ya kan? Jadi orang kaya diincar oleh orang jahat. Bingung enggak? Miskin di apa? Dihina, jadi orang kaya, diincar. Terus yang enak kayak apa? Yang enak kayak apa? Enggak kaya, enggak miskin itu. Yang enak itu ya, jalani hidup dengan qanaah. Kalau memang kita harus menerima musibah, ya kita terima dengan kesabaran. Kalau memang ini adalah nikmat dari Allah, ya ya sudah syukur. Enaknya seperti itu sudah. Kan kita sudah katakan bahwa kehidupan dunia ibarat roda yang berputar. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kita kaya, banyak orang ngincer. Kita miskin, banyak orang yang menghina. Ya, subhanallah. Kalau memang orang diberi oleh Allah tengah-tengah, ya ini, ya dia kaya juga tidak, miskin juga tidak, ya itu luar biasa. Tadi apa? Diberi rezeki oleh Allah yang cukup. Kafaf namanya. Dan ini sulit. Definisi cukup itu kembali kepada masing-masing orang. Bagi sebagian orang satu gelas ya susu sudah cukup. Bagi yang lainnya oh belum cukup. Bagi yang lainnya oh terlalu banyak. Jadi pengertian cukup itu terkadang kembali kepada masing-masing pribadi. Kemudian Di antara keutamaan qanaah yang berikutnya, sikap menerima terhadap pemberian Allah, ilmu bisa dicabut dari dada seorang. Ketika sikap rakus itu masuk kepadanya dan dia sudah mulai berani meminta-minta kepada manusia. Berapa banyak orang yang istilahnya menjual ayat-ayat Allah hanya sekedar, ya, bagaimana dia mendapatkan harta dan kedudukan. Berapa banyak orang yang celat, bisu, pada dia orang yang pandai berbicara, pandai dalil, di saat memang, ya, dia dihadapkan kepada, kalau dia berbicara nanti, ya, penghasilannya akan, ya, berkurang. Atau kalau dia berbicara yang hak, kemudian pemberian akan berhenti. Na'udzubillah. Bisa jadi ada orang yang berilmu kok berbicara dengan bicaraan yang kayak gak mencerminkan dia seorang yang berilmu. Orang ilmunya luas, pengaruhnya besar, kata-katanya dulu diikuti, kok bicara dengan bicaraan yang malah menimbulkan fitnah di tengah-tengah dakwah. Coba ditelusuri, tidak jauh dari ini. Tidak jauh bahwa orang itu dikerumuni oleh orang-orang yang, ya, mengimingi harta. Mengiming-imingi apa? Harta. Tidak jauh dari itu sudah. Ya. Berkata Ka'ab Al-Ahbar, ya, orang yang sangat pengalaman. Seorang tabi'in dan sangat pengalaman. Ketika beliau ditanya, "Ma yudhibul ilma min suduri rijal ba'da'an alimuh?" Apa hal yang menjadikan ilmu ini hilang dari dada seorang setelah mereka ketahui? Orang tadinya berilmu, pintar, pandai, kok dia melakukan sesuatu yang orang bertanya-tanya ini, ya, kayak orang gak berilmu, kayak orang gak punya apa pengetahuan. Kata beliau, ketika ditanya apa yang menjadikan ilmu yang, ya, ilmu yang, ya, tadinya dimiliki oleh seorang kok tiba-tiba hilang, dengan sikap dan perbuatannya kok tiba-tiba tidak mencerminkan dia orang yang berilmu. Lihat, ini rahasianya. Qala at-tama' wa talabul hajati ilan nas, rakus kepada dunia, dan talabul hajati ilan nas, meminta hajat, keperluan kepada manusia. Ini barakallahu fikum ucapan dari Ka'ab Al-Ahbar, seorang yang sangat berpengalaman. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang berilmu tadinya diustadkan, kemudian dia punya akhlak yang tercela, ya, punya, ya, omongan-omongan yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang ustad panutan. InsyaAllah tidak jauh dari ini. Ada sisi kerakusan terhadap dunia. Ada sesuatu yang ingin diarah dari dunia dengan dia rela mengorbankan ilmunya. Ya. Ada yang dibela dari dunia dengan dia mengorbankan, ya, ilmunya. Dia akan rela sudah. Gak apa-apa orang mencela dia, yang penting dunia dia dapat. Hanya mengelilingi dia orang-orang yang berduit, yang punya syubhat, ya, lebih enakan, ya, dengan orang ini walaupun jumlahnya sedikit, gak apa-apa, yang hak itu kan gak harus banyak, kata mereka, ya, bukan itu, ya, Anda baru berbesar sekarang, yang hak tidak harus banyak orangnya, tapi yang Anda inginkan, ya, bahwa dunialah yang Anda ingin kejar. Tidak sedikit dari orang-orang yang dulunya berilmu kemudian menyimpang, ujung-ujungnya mereka di sisi dunia. Tidak sabar berpegang dengan manhajul haq, gak sabar kalau ngikuti bimbingan Allah dan Rasulnya terlalu lamban untuk mendapatkan apa? Dunia, sehingga ya kalau saya seperti ini terus, kapan saya punya rumah? Kalau saya seperti ini terus, kapan saya mau kawin lagi? Kalau saya mau seperti ini terus, bagaimana saya indan itu? Akhirnya dia sigisak, ya ambil apa? Jalan yang berbelok. Pengalaman dari Ka'ab al-Ahbar tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di zaman sekarang ini. Semoga Allah SWT jaga kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya selamat dari fitnah yang akan menimpa ya para ahlul ilmi. Dari fitnah itu apa? Fitnatul mal wa fitnatun nisa. Fitnah harta, fitnah wanita, ini sudah paling beratnya. Fitnah menimpa ahlul ilmi. Di samping fitnah popularitas. Orang kalau dia punya ilmu inginnya tampil terus. Inginnya supaya apa? Orang ya mengundang dia. Popularitas. Ini sudah musibah seperti ini. Dulu dikatakan hubbu dzuhur qasimatu dzuhur. Suka tampil. Ya, suka popularitas akan mematahkan punggung. Biasanya orang-orang yang menyimpang dari dakwah, ya ini ada sisi-sisi seperti ini. Ada kalanya dia itu suka popularitas, berarti memang dia punya niatan yang tidak baik yang hanya Allah yang tahu. Nanti dia akan menyimpang sedikit demi sedikit. Enggak ada ketulusan dalam berdakwah. Atau ya mungkin dia melihat kesulitan ekonomi sehingga dia akan merapat kepada orang-orang yang punya syubhat. Ya, akhirnya dia menyimpang. Atau dia ya ingin mengharapkan sesuatu dari kedudukan. Akhirnya dia pun rela mengorbankan ilmunya. Ya. Dahulu seperti disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada orang ada yang mengatakan namanya Bal'am atau yang lainnya, wallahu ta'ala alam siapa nama yang tepat, ada yang mengatakan namanya Bal'am. Orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ayat. Diberi oleh Allah ilmu. Yang seandainya dia istiqomah, sabar, tabah di atas ilmu yang Allah berikan, Allah akan angkat kedudukan dia. Tapi dia enggak sabar. Dia enggak sabar memegang ayat-ayat, memegang ilmu ini. Karena awalnya itu berat sekali. Memegang kebenaran itu berat sekali. Banyak godaan. Banyak cobaan. Orang sebelah sudah gedungnya tinggi, kita masih ya pakai tenda. Orang sebelah mereka ya sudah moncer usahanya, kita masih ketimik-timik, ya kan? Ini terus akan menggelayuti sehingga kadang enggak sabar. Padahal kalau kita sabar, sesuatu itu akan ada waktunya. Sesuatu itu akan ada waktunya. Tabah, sabar. Para sahabat Nabi adalah contoh yang sangat nyata. Mereka istiqomah diterpa oleh ujian yang tidak ringan. Tidak hanya sebentar. Fathu Mekah itu kapan? Penaklukan kota Mekah itu setelah sekitar 20 tahun Nabi dan para sahabat memperjuangkan Islam ini dengan penuh ya suka duka. Kemenangan bukan seperti kita balikan telapak tangan. Pertolongan dari Allah tidak datang serta-merta. Sabar, qanaah akan datang insyaAllah saatnya pertolongan dari Allah itu datang. Jangan karena pertolongan Allah itu lamban kemudian kita siksa, kita mencari cara yang ya keliru, apalagi mengorbankan dakwah, na'udzubillah min dzalik. Ya, mengorbankan prinsip, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena rezeki Allah SWT ya tidak akan bisa ditolak oleh orang yang menolak, dan tidak pula bisa untuk diambil oleh orang yang tamak kalau Allah tidak menghendaki. Sehingga barakallahu fikum, ucapan dari Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita sudah lama ngaji, tapi kok ucapan kita enggak mencerminkan kalau kita udah lama ngaji. Ya, kita udah lama ngaji tapi perbuatan kita, ucapan kita, sikap-sikap kita kok belum tenang menghadapi nikmat itu, kok inginnya foya-foya, menghadapi musibah kok enggak bisa sabar. Ucapannya masih jorok, perbuatannya ya belum mencerminkan sebagai alul ilmi. Ini butuh kita mengaca diri kita. Mungkin kita dalam menimba ilmu belum tulus karena Allah. Mungkin masih ada riak-riak dunia. Mungkin agar kita dikatakan orang yang alim, mungkin agar kita dikatakan orang yang ya hebat ya, karena dia punya ya sering ngaji ya kan. Sisi-sisi ini harus kita tinggalkan. Kita menimba ilmu semata-mata untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kita menimba ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita tahu yang halal dari yang haram, tahu yang sunnah dari yang bid'ah, tahu yang maksiat dari yang ta'ah. Ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da shalah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.